ini. Oh, oh, oh, bagai kertas yang tak berarti. Kau bakar-bakar api cinta. Oh, panasnya menghanguskan jiwa. Mungkin masih ku maafkan bila dengan orang lain, tetapi jangan kau bercinta dengan si dia. Dia adikku, kau makan juga. Kau robek jantung ini. Oh, oh, bagai kertas yang tak berarti. Yeah.